disebutkan barakallahuikum adabnya atau terkait dengan tempat-tempat kita mengangkat doa. Di sini Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dua pembahasan terkait dengan mengangkat doa. Yang pertama terkait dengan adab dan tata cara mengangkat doa. Mengangkat doa dengan cara menggabungkan telapak tangan yang kanan dengan yang kiri, gini. Kemudian ditaruh di atas dada. Ya. Jadi bukan gini. Gini. Ini terkait dengan tata caranya. Barakallahu fikum. Kemudian ada beberapa tata cara yang sudah dinaskan dan dicontohkan di dalam beberapa nas seperti doa istisqa. Ya, dalam salat istisqa doanya diangkat setinggi-tingginya dan enggak gini tetapi gini. Ya, setinggi-tingginya sampai kelihatan ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setinggi-tingginya. Ini ketika istisqa. Ini terkait dengan tata cara, ya. Kemudian pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan waktu-waktu kapan kita mengangkat tangan, kapan kita tidak mengangkat tangan, barakallahu fikum. Ini ada tiga keadaan. Ada kalanya doa kita disyariatkan mengangkat tangan. Yang kedua, ada kalanya doa kita disyariatkan tidak mengangkat tangan. Yang ketiga, tidak disebutkan masnya mengangkat tangan atau tidak, yang afdal mengangkat tangan. Ya, sebagaimana keumuman hadis tadi yang kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merasa malu kalau tidak mengabulkan doa seorang yang mengangkat tangannya. Barakallahu'alaikum. Kemudian disebutkan beberapa waktu yang kita dianjurkan, disyariatkan mengangkat tangan, seperti ketika sholat istisqa tadi, kita angkat tangan kita. Keadaan yang kedua yang kita disyariatkan tidak mengangkat tangan, barakallahu'alaikum, ketika khutbah. Ya, ketika khutbah. Ketika sang khatib berdoa untuk kesejahteraan kaum muslimin, pertolongan-pertolongan terhadap wilayah-wilayah kaum muslimin yang terzalimi, atau ketika saya doa kunut, barakallahu fikum, tidak mengangkat doa, ya. Juga ketika doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat, ya, seperti ketika sujud kita dianjurkan banyak-banyak doa, ini enggak pakai angkat tangan. Ketika di penghujung tasyahud akhir, setelah kita berdoa baca tasyahud, kemudian berlindung dari empat perkara, kemudian kita membaca doa meminta pertolongan untuk dikuatkan di dalam ibadah, setelah itu kita dianjurkan doa sebelum salam. Nah, ini tidak perlu angkat tangan. Baik. Adapun keadaan yang ketiga, ini yang afdal angkat tangan, ya. Pada keadaan-keadaan yang tidak disebutkan nasnya mengangkat tangan apa tidak. Wallahu a'lam bishawab.